Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan membaca atau mengkaji Risalah Kaifiyatus Shalatin Nabi sallallahu alaihi wasallam karya Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Bas rahimallahu taala dengan penjelasan dari Sa'id Ibn Syaim Al-Hudairi hafizallahu taala. Ada catatan kaki di halaman 136 yang belum kita baca. Far'un 89. Mustahab dan dianjurkan ayatan juga ayat ja'ala kafaihi, tidaklah seorang yang sholat itu menjadikan dua telapak tangannya lurus mangkibnya. Mangkib pertemuan antara pundak dengan lengan atas. Berdasarkan hadis. Ya, berdasarkan hadis Abu Humaid radhiallahu anhu, wafihi isinya. Thumma sajata fa'amkana anfahu wa jabahatahu. Dan Nabi sujud dan Nabi tekan pada saat sujud, beliau menekan pada hidung dan dahinya. Wa naha, beliau jauhkan dua tangannya dari lambungnya dan beliau letakkan dua telapak tangannya lurus dua mangkibnya. Catatan kaki ketiga. Hadis ini dihadkan oleh Abu Dawud, Tirmidzi. Tirmidzi mengatakan hasan sahih, dinilai sahih oleh Al-Albani. Saukani di Nailul Autar mengatakan wa akhrajahu bihadzal lafzi, ya, redaksi semacam ini diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah dalam sahihnya tentang makna amkana. Yuqalu dalam bahasa Arab amkanat minnasyai wa makkanathu fatamakkana wastamkana, semuanya artinya adalah qawiya alaihi, memberikan tekanan kuat padanya. Wafihi, dan hadis ini dalil disyariatkannya sujud pada hidung wal jabahah. Dan jabahah. Wanaha yadaihi, naha yadaihi, beliau jauhkan dua tangannya dari lambungnya. Hadis ini dalil disyariatkannya takhwiyah. Takhwiyah itu ya naha yadaihi, menjauhkan dua tangan dari lambung, itu nama lainnya takhwiyah. Fi sujudi, ketika sujud. Kama fi ruku', sebagaimana saat ruku'. Wa wada'a kafai, dan Nabi meletakkan dua telapak tangannya. Hadir riwayat itu, riwayat ini dibangun di atas riwayat yang lain yang datang dengan redaksi wa wada'a yadaihi. Ya, maka yang dimaksud dengan wada'a yadaihi, meletakkan dua tangannya, yang dimaksud dengan tangan adalah kaf, telapak tangan. Hadwa mangkibaihi, di sini dalil disyariatkan yang meletakkan dua tangan saat sujud lurus dengan dua pundak. Intaha, sekian kutipan dari Nailul Autar karya Syaukani. Dan Nailul Autar adalah syarah penjelasan untuk kitab namanya Muntaqal Akhbar. Ya, kitab namanya Muntaqal Akhbar. Muntaqal Akhbar itu ya, sejenis Bulughul Maram. Artinya buku hadis-hadis ahkam. Hadis-hadis hukum ya, karya Al-Majid Ibn Taimiyah, Abdul Salam Ibn Taimiyah, karya dari kakeknya Syekhul Islam Abdul Abbas Ibn Taimiyah. Ya, namun sebelum kita lanjutkan lebih ke fasal berikutnya, berkenaan dengan apa yang wajib dalam sujud, tujuh anggota sujud ataukah yang ataukah bukan, maka saya ingin bacakan keterangan di sejumlah kitab dalam masalah ini. Ini pertama adalah keterangan di Al-Mughni Ibnu Qudamah. Beliau mengatakan Wa sujudu ala jami'i hadhil a'dha' wajibun. Maka bersujud dengan 7 anggota sujud itu hukumnya wajib. Ilal anfa, kecuali hidung. Fa inna fihi khilafan, maka untuk sujudnya hidung, melibatkan hidung dalam sujud, maka ini adalah perselisihan. Dan ini sujud itu dengan semua, dengan 7 anggota adalah pendapatnya Tawus. Wasyafi'i fi ahadi kaulaihi, dan Syafi'i di salah satu dari 2 pendapatnya. Demikian juga Ishaq, Ishaq bin Rahawai. Maka ini madhab Hanabilah ditambah Syafi'iyah di salah satu dari 2 kaulnya. Imam Syafi'i di salah satu dari 2 kaulnya. Itu kalau dari imam para a'immatul madhahib. Lain halnya dengan jumhur ulama. Wa qala Malik wa Abu Hanifah wa Syafi'i fil qawlil akhar. Sedangkan jumhur ulama, Imam Malik, Abu Hanifah, dan Syafi'i. Maka Syafi'i dalam pendapat yang kedua mengatakan la yajibu, tidak wajib 7. Asujudu ala la yajibu sujudu ala ghairi jabhati. Ini tidaklah wajib bersujud dengan menggunakan selain dahi. Ini, maka yang wajib adalah dahi. Ini, yang lainnya itu adalah sarana untuk terlaksananya sujudnya dahi. Maka yang jadi maksud adalah sujudnya dahi. Liqauli Nabi sallallahu alaihi wasallam sajada wajhi, dalilnya karena hadis-hadis yang mengatakan sajada wajhi, wajahku bersujud. Maka itu berarti itu yang disebut, berarti itu yang jadi maksud. Wa hadha yadullu ala anna sujuda ala wajhi. Karena ini menunjukkan bahasanya sujud itu pada wajah. Dan karena orang yang bersujud dengan wajah itulah yang disebut bersujud, sedangkan meletakkan selain wajah di lantai tidak disebut sujud. Sehingga ketika disebut kata-kata sujud, maka koneksinya langsung adalah meletakkan wajah, bukan yang lain. Alasan yang lain, seandainya sujud kepada wajib sujud pada anggota-anggota ini, tentu wajib yang lainnya dibuka kajab hati sebagaimana wajibnya membuka dahi, sehingga dahi bersentuhan langsung dengan tempat sujud. Maka yang mewajibkan sujud dengan 7 anggota sujud, ya, yang mewajibkan sujud dengan 7 anggota sujud adalah Hanabilah dan salah satu kaul dari 2 kaulnya Al-Imam Syafi'i. Adapun jumhur, sujud itu yang wajib adalah dahi saja. Ya, sedangkan sujud dengan menggunakan mengikut sertakan hidung dalam sujud, maka apakah itu wajib ataukah mustahab? Tadi disampaikan ada perselisihan. Faslun wa fil anfi riwayatani. Fasal tentang menyertakan hidung dalam sujud, apakah itu wajib? Ada 2 riwayat dari Imam Ahmad. Ada 2 riwayat dari Imam Ahmad. Ihdahuma, yang pertama, yajibu sujudu alaih. Hidung wajib diikut sertakan dalam sujud. Wa hadza qaulu Sa'id bin Jubair wa Ishaq wa Abi Khaythamah wa Ibnu Abi Syaibah. Ini adalah pendapat Sa'id bin Jubair dan yang lainnya, dan Imam Ahmad tadi dalam salah satu dari 2 riwayatnya, dengan alasan aku diperintahkan, hadis Nabi, aku diperintahkan untuk bersujud dengan 7 tulang. Yang pertama adalah dahi, dan Nabi berisyarat pada hidungnya. Muttafaqun alaih. Wa isyarat ilal anfi tadullu ala annahu aradahu. Isyarat pada hidung menunjukkan kalau itu satu hal yang dimaksudkan. Kemudian wariwayat tsaniyah, pendapat keduanya Imam Ahmad, riwayat kedua dari Imam Ahmad, la yajibu sujudu alaihi, tidak wajib menyertakan hidung dalam sujud. Wa qawlu Atha wa Tawus wa Ikrimah wal Hasan wa Ibnu Sirin wa Syafi'i. Ini di samping ini pendapat Imam Ahmad, ini juga pendapat Al-Imam Syafi'i, Abu Tsaur wa Sahibai Abi Hanifah. Kemudian dua muridnya Imam Abu Hanifah, yaitu Muhammad ibn Hasan Asy-Syaibani dan Abu Yusuf. Di antara alasannya karena Nabi mengatakan di satu hadis aku diperintahkan untuk sujud dengan 7 tulang tanpa menyebutkan hidung. Dan berkenaan dengan masalah ini, tentang masalah hidung, ada pendapat Imam Abu Hanifah yang mengatakan in sajada ala anfi duna jabahah ajza'ahu. Kalau Imam Abu Hanifah, seandainya orang itu tadi, Imam Abu Hanifah itu di antara yang berpendapat cuma dahi. Ini cukup yang wajib dahi saja. Cukup yang cukup adalah dahi saja. Dan dahi itu mencakup hidung dan dahi. Dan seandainya kemudian cuma hidung saja, itu sudah mencukupi untuk sahnya sujud. In sajada ala anfihi, jika orang itu sujud cuma pakai hidungnya, karena dia mancung, maka dia tempelkan hidungnya tanpa dahinya. Duna jabhati, tanpa dahinya, ajza'ahu, sujudnya sudah sah. Namun ini dikomentari oleh Ibnu Mundhir, la'a'lamu ahadan sabaqahu ila hadzal qaul. Saya tidak mengetahui salafnya Abu Hanifah dalam masalah ini. Wala'allahu, dan boleh jadi Imam Abu Hanifah berpendapat karena jabahah, karena dahi dan hidung itu udwun wahid. Karena itu satu anggota, wal udwu wahid yujzi'uhu sujudu ala ba'dihi. Kalau satu anggota badan, maka ya bersujud dengan salah satunya itu sudah mencukupi. Wa hadza qaulun yukhaliful hadits sahiha wal ijma'a allati qablahu fala yasihu. Namun ini adalah pendapat yang menyelisih hadis yang sahih. Demikian juga ijma ulama sebelum Abu Hanifah. Fala yasihu, maka ini pendapat yang tidak sah. Nah, maka kemudian tentang berkenaan dengan anggota sujud, apakah harus bersentuhan langsung dan tidak tertutup, tidak terhalang oleh kain atau yang lain dengan lantai tempat sujud, maka itu juga satu hal yang diperselisihkan. Jadi kalau misalnya perempuan terhalangi dahinya, terhalang dengan kerudung atau yang lain, kalau laki-laki terhalang dengan peci misalnya, atau karena dia pakai sorban kemudian yang sujud itu malah lingkaran putaran sorbannya itu yang nempel di lantai, maka semacam ini boleh ataukah tidak? Ulama berselisih pendapat. Kalau Hanabilah, tidak apa-apa. Tidak ada keharusan untuk adanya anggota sujud yang 7 itu harus nempel langsung. Faslun wala tajibu mubasharatul musalli bi syai'in min hadil a'dha'i. Tidaklah wajib 7 anggota ini bersentuhan langsung dengan tempat sujud. Tidak wajib. Sehingga qala qadhi Abu Ya'la mengatakan idza sajada ala quril imamah, dalam mazhab Hanabilah di sini dimurni disampaikan jika seorang itu sujud yang nempel di tempat sujud itu adalah lingkaran sorbannya atau dia sujud pada kumnya, pada lengan bajunya panjang, kemudian dia letakkan di tempat sujud. Nah, di sini kemudian di kainnya itu dia pakai untuk bersujud. Fasolatu sahihatun riwayatan wahidah. Maka solatnya sah, dan dalam masalah ini, dalam hal ini, cuma ada satu riwayat. Imam Ahmad tidak punya riwayat yang lain. riwayatnya cuma satu, yaitu sah. Lain halnya dengan Syafi'iyah. Kalau Syafi'iyah, maka dahi wajib nempel langsung di tempat sujud. Ini dahi wajib. Untuk tangan, boleh tak misalnya pakai kaos tangan sampai tertutup? Ini kalau tangan sunnah dianjurkan. Kalau tangan dianjurkan. Kalau lutut, ya tidak boleh dibuka. Lutut tidak boleh dibuka. Kalau telapak kaki, ya, menimbang bolehnya sholat dengan khuf dan yang lain, maka tidak ada kewajiban. Ya, tidak ada kewajiban. Namun boleh. Ya, namun boleh. Boleh dilepas atau ya, nempel langsung boleh, namun itu tidak wajib. Ya, yang kena hukum wajib hanya dahi. Di tangan dianjurkan. Kemudian di sini disampaikan di murni wal mustahab mubarsatul musalli bijabahah wal yadaini liyakhruja minal khilafi. Namun disarankan agar dahi itu nempel langsung di tempat sujud. Demikian juga dua tangan. Liyakhruja minal khilaf, supaya keluar dari perselisihan ulama dalam masalah ini. Ya, sedangkan itu tadi beberapa kutipan dari Al-Murni. Kemudian berikutnya adalah saya ingin bacakan beberapa kutipan dari Al-Majmu' karya An-Nawawi. Ya, tentang masalah sujud. Maka Nawawi mengatakan rahimallahu ta'ala, fasujudu ala jabahah wajibun bila khilafin indana. Maka sujud dengan menggunakan dahi itu wajib tanpa ada khilaf di antara Syafi'iyah. Semua Syafi'iyah sepakat wajib sujud pakai dahi. Walau saja tak alal jabin, seandainya sujudnya pakai pelipis. Pakai pelipis. Yang ditaruh di tempat sujud itu ini. Ininya ada di miring. Ya. Di, sambil ngadap ke selatan. Ya. Mukanya ngadap ke selatan, pelipisnya ditaruh di tempat sujud. Seandainya ada orang yang sujud alal jabin. Wawalladhi fi janibil jabaha. Definisi jabin adalah sampingnya jabaha. Ya, ada dua jabin. Semua orang punya dua jabin. Sampingnya jabaha. Maka dia taruh sini sampingnya. Ya, sambil nengok ke utara atau nengok ke selatan. Ya. Atau dia sujud pakai mukaddam ra'sihi. Bagian depan dari dahinya, ubun-ubunnya. Au ala anfihi wa lam yadh syai'an min jabahatihi. Atau yang diletakkan adalah hidungnya tanpa ada dahi yang tersentuh. Alal ardi, pada tempat sujud. Lam yujizihu bila khilafin. Wa nas'a alaihi fil um. Maka tanpa ada khilaf di antara Syafi'iyah, ini sujud yang tidak sah. Dan itu nas Imam Syafi'i di kitabnya Al-Um. Kemudian, maka tadi dahi harus, dan dahi itu harus nyentuh. Ini. Dahi harus nyentuh tempat tempat sujud, lain dengan Hanabilah. Dahi harus bersentuhan langsung, harus terbuka dan bersentuhan langsung dengan tempat sujud. Far'un idza sajada ala quril imamah. Seandainya ada orang sujud yang nempel itu adalah lingkaran sorbannya, atau dia sujud pada kamnya, pada lengan bajunya, atau semacam itu. Faqad dzakarna anna sujudahu batilun. Telah kami sampaikan sujudnya tidak sah. Maka kalau Syafi'iyah, tidak sah. Kalau Hanabilah, sah. Fa'in ta'ammadahu ma'a ilmihi bitahrimihi, jika sengaja padahal dia tahu kalau itu hukumnya haram, batalat salatuhu, salatnya batal. Bukan hanya sujudnya yang batal, namun juga salatnya batal. Wa'in kana sahiyan lam tabtul, walakin yajibu i'adatu sujudi. Namun, jika dia lupa maka tidak batal, cuma sujudnya harus diulangi. Dan far'un as-sunnatu ayah juta ala anfihi ma'ajaba hatihi. Idealnya yang sesuai dengan sunnah wajibnya dahi, sunnah mustahab inda Syafi'iyah. Yang idealnya sujud itu pada hidung, ma'ajabaha ditambah jabaha. Dan cara meletakkannya, yustahabu ayada'ahuma alal ardi tuf'atan wahidah la yuqaddam ahaduhuma. Dan yang dianjurkan adalah hendaknya hidung sama dahi meletakkannya di tempat sujud bareng. Tidak ada dahi dulu baru hidung atau hidung dulu baru dahi. Tidak. Namun dahi dengan hidung bareng. Faniqtasar ala anfihi tuna syai'in min jabahatihi. Kalau seorang itu sujud pakai hidungnya tanpa ada satupun dahi yang nempel di tempat sujud, lam yujizihu bila khilafin indana. Maka itu sujud yang tidak sah tanpa ada khilaf di antara kami Syafi'iyah. Menyelisihi Abu Hanifah. Kalau Abu Hanifah dahi saja tidak apa-apa. Fa'iniktasar ala jabahati ajza'ahu. Seandainya cuma dahi tanpa hidung maka sudah sah. Kala Syafi'i fil karih tu dalika wa ajza'ahu wa ujzi'uhu. Kalau ada orang yang sujud cuma pakai dahi tanpa hidung, kata Ali Imam Syafi'i di al-um, aku tidak menyukainya namun aku katakan itu sah. Wa hadha huwa al-mashhur fil madhhab. Inilah pendapat yang masyhur dalam madhab. Yaitu dahi itu wajib, hidung itu mustahab. Wa bihi qata'a al-jumhur, dan ini pendapat jumhur ulama, yang wajib dalam sujud adalah dahi. Amal jabaha fa jumhurul ulama ala wujubiha wa anal anfa la yujzi anha. Jumhur ulama mengatakan bahasanya dahi itu wajib diletakkan ketika sujud dan hidung itu tidak bisa menggantikan dahi. Sedangkan Imam Abu Hanifah mengatakan huwa mukhayyarun bainaha wa bainal anfi. Orang boleh milih sujud pakai dahi atau sujud pakai hidung. Dan boleh mencukupkan salah satu dari keduanya. Itu Imam Abu Hanifah. Wa amal anfu fa madhhabuna, adapun sujud pakai hidung saja maka mazhab kami Syafi'iyah annahu la yajibu sujudu alaihi walakinnahu yustahabbu. Ini bahasanya tidaklah wajib menyertakan hidung dalam sujud, cuma dianjurkan. Ya, kemudian tentang dahi, tentang wajah, tentang masalah meletakkan dua tangan, dua lutut, dua telapak kaki. Fafi wujubi watil yadaini wa rukbataini wal qadamain, tentang wajibnya meletakkan dua tangan, dua telapak kaki dan dua lutut, kaulani masyhurani. Maka Imam Syafi'i punya dua kaul yang masyhur, nassa 'alaiha fil nassa 'alaihima fil dua-duanya ada di al-um. Dua-duanya ada di al-um semua. Kemudian ada kutipan perkataan Al-Qadhi Abu Tayyib, zahiru hadis Syafi'i, zahir perkataan Imam Syafi'i, annahu la yajibu wat'uha. tidaklah wajib meletakkan 6 anggota sujud di atas. Wa huwa qawlu ammatil fuqaha. Dan itu pendapat mayoritas ulama fikih. 6 itu tidak wajib. 6 itu tidak wajib. Yang wajib adalah dahi. Itu mayoritas ulama. Yang menyelisih mayoritas ulama siapa? Hanabilah. Yang mewajibkan harus 7-7-nya. Ya, kemudian Al-Imam Syafi'i mengatakan di Al-Um, sujud yang sempurna, yang ideal, seorang itu bersujud pakai dahi, hidungnya, telapak tangannya dan 2 lututnya, 2 telapak kakinya. Itu sujud yang sempurna. Namun jika dia bersujud pakai dahinya saja tanpa hidungnya, aku makruhkan, namun itu dahsa. Dan jika seorang itu sujud pakai sebagian dahi, tidak seluruhnya, aku makruhkan. Namun dia tidak perlu mengulangi sujud. Kemudian, kalau dahi itu bersentuhan dengan tempat sujud, hukumnya wajib. Dan tadi saya sampaikan, kalau tangan dalam mazhab Syafi'i dianjurkan. Ditaruh di tempat sujud tanpa penghalang. Ya, tanpa penghalang. Ya, tidak ada pakai kaos tangan yang nutupi telapak tangan misalnya. Al-Imam Syafi'i mengatakan, wa uhibbu an ubashira bi rahataihi al-ardha. Aku sukai agar 2 telapak tangan bersentuhan langsung dengan tempat sujud. Fil hari wal bardi. Baik cuacanya dingin ataupun panas. Wala uhibbu hadha fi rukbatihi. Namun aku tidak sukai ini untuk lutut. Aku tidak sukai ini bersentuhan langsung ini untuk lutut. Bal uhibbu ayyakuna mustatiraini bi thiyab. Bahkan yang aku sukai hendaknya itu tertutup dengan kain. Wa uhibbu illam yakun ar-rajulu mutakhaffifan. Dan yang aku sukai jika seorang itu tidak memakai khuf, agar 2 telapak tangannya bersentuhan langsung dengan tempat sujud. Wala yasjudu mutanailan, dan tidak bersujud dalam keadaan memakai sandal. Ya, maka bersentuhan langsung, kalau dahi bersentuhan langsung, maka itu hukumnya wajib dalam mazhab Syafi'i. Kalau tangan dianjurkan agar bersentuhan langsung tanpa penghalang. Sehingga dahi itu harus terbuka. Dahi itu harus terbuka. Jabahah itu harus terbuka. Namun yang wajib tadi disampaikan, kalau orang itu sujud dengan sebagian dahi, sebagian dahi, maka itu sudah mencukupi. Berarti gimana tadi? Wa in sajada ala ba'di jabahatihi, dan jika seorang itu bersujud pakai sebagian jabahah tanpa yang lain, kata Imam Syafi'i, aku makruhkan. Namun dia tidak punya kewajiban untuk mengulangi. Jadi kalau untuk sahnya, untuk sahnya maka sebagian. Asalkan sudah ada sebagian dahi yang terbuka sehingga bisa nempel tempat sujud, maka itu sudah sah. Yang tidak boleh adalah seluruhnya tertutup. Seluruhnya tertutup. Dan yang tidak boleh adalah seluruhnya tertutup dengan sesuatu yang mutasil. Sesuatu yang bersambung dengan badan seseorang. Misalnya pecinya. Kalau itu nutupi seluruh jabahah, nah itu yang sujud yang tidak sah ingda Syafi'iyah. Sujud yang tidak sah menurut mazhab Syafi'i. Meskipun itu sah menurut mazhab Hanabilah. Itu tidak sah dalam mazhab Syafi'i. Jika seluruhnya tertutup. Minimal harus ada sebagiannya. Untuk definisi jabahah, di Hasyiah Bajuri fikih Syafi'iyah disampaikan bahasanya minimal sahnya di Fathul Qorib matannya Hasyiah Bajuri disampaikan minimal sujud yang sah mubasyaratu ba'di jabhatil musalli adalah persentuhan langsung dengan tempat sujud yang terjadi pada sebagian jabhah. Kemudian di Hasyiah Bajuri disampaikan tentang definisi jabhah, huwa ma baina sudghaini tulan. Dari sisi panjang itu di antara dua sudgh, dua pelipis. Pelipis kiri, pelipis kanan. Ini panjang jabhah. Wa ma baina sya'ri ra'si wa sya'ril hajibaini ardan. Sedangkan lebar itu dari tempat tumbuhnya rambut kepala sampai alis. Ini definisi jabhah. Ini pelipis sampai pelipis, tempat tumbuh rambut dalam kondisi normal sampai dahi, sampai alis. Itu lebarnya. Nah, asalkan ini tidak tertutup total oleh peci atau yang lain, maka dan itu sesuatu yang muttasil, sesuatu yang bersambung dengan diri orang yang sholat, maka itu sah. Maka itu sujud yang sah. Jadi, kalau orang itu nutup pecinya, ya separuh jabhah dia tutup. Ya, separuh jabhah dia tutup pakai peci. Dan ini masih ada ya, sedikit di atas alis itu ada yang tertutup, ya, ada yang terbuka sehingga bisa bersentuhan langsung dengannya, maka tidak mengapa. Ya, yang penting ada sebagian itu syarat minimal sahnya sujud. Ingda Syafi'iyah. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Haramain di Nihayatul Matlab, beliau mengatakan tentang masalah terbukanya anggota sujud. Bersentuhan langsungnya terbuka sehingga bersentuhan langsung, fayajibu kashfu syai'in minal jabhah. Maka wajib ada sebagian dari jabhah yang, sebagian dari dahi yang terbuka. Tumakola al-a'imah, kemudian para a'imah Syafi'iyah mengatakan, la yajibu wada'u jami'iha. Tidak wajib meletakkan semua jabhah. Maka ada bab terbuka dan ada bab terbuka dan bab meletakkan. Maka untuk bab terbuka, maka yang wajib adalah sebagian dahi terbuka. Tentang wada', tentang meletakkan, tidak wajib seluruh dahi diletakkan. Bal yakfi wad'u ma yantaliqu alaihi al-ismu minha. Bahkan yakfi cukup meletakkan sesuatu yang sudah bisa disebut itu meletakkan jabhah dengan kadar yang minimal. Dan ini usul madhab. Jadi Syafi'iyah punya kaidah yang ini diselisih oleh mazhab yang lain. Jika ada kemudian hukum itu dikaitkan dengan satu nama, maka untuk sah cukup minimal nama. Jika hukum itu dikaitkan dengan nama, maka untuk sah cukup minimal nama. Tidak harus sempurnanya nama. Misalnya di sini. Sujud itu sah manakala meletakkan dahi. Maka hukum dikaitkan dengan dahi. Itu sah manakala sudah minimal nama. Minimal nama. Yaitu sudah bisa disebut secara minimalis meletakkan dahi. Contoh yang lain di kasus mengusap kepala dalam wudu. Mengusap kepala. Maka hukum dikaitkan dengan kepala. Maka yang wajib itu minimal nama. Ketika sudah dikatakan mengusap rambut kepala, ya sudah. Maka itu sudah sah. Jadi, itu kaidah mazhab. Lain hanya dengan mazhab yang lain, kalau enggak saya mana ya? Ya, ya, kemudian lain dengan mazhab yang lain ada yang punya kaidah jika hukum dikaitkan dengan nama, maka untuk sah sempurna nama. Ini maksimal nama. Kalau Syafi'iyah, jika hukum dikaitkan dengan nama, maka untuk sah adalah minimal nama. Kemudian wajib ayakshifa syai'an wa in qalla min jabhatihi. Maka wajib membuka syai'an sesuatu meskipun sedikit dari dahinya. Dahi harus ada yang dibuka meskipun sedikit. Waliyakun dalikal maudu' maksyufan. Sehingga bagian yang nempel dengan tempat sujud itu dalam kondisi terbuka. Namun walau kasyafa syai'an walam yadahu lam yutaddu bihi. Namun seandainya sudah ada sebagian dari dahi yang dibuka, namun bukan bagian itu yang ditempelkan. Nah, bukan bagian itu yang ditempelkan. Dahi sebelah kanan sudah dibuka, sebelah kiri ketutup. Namun yang ditutup, malah yang ditaruh itu yang tertutup, bukan yang terbuka. Seandainya dia telah membuka sebagian, namun itu tidak diletakkan, maka itu tidak teranggap. Walau kana ba'du ma wada'ahu maksyufan kafa. Dan seandainya sebagian yang diletakkan untuk sujud itu terbuka, itu yang sudah mencukupi. Fa innal fardha yaskutu bidzalikal miqdaril maksyufi al maudhu'i. Maka kewajiban dalam bab sujud itu sudah gugur dengan kadar seukur yang terbuka yang diletakkan. Ada kadar yang terbuka dari dahi dan diletakkan. Nah, itu yang sudah menggugurkan kewajiban. Walbaqil atharolahu. Sisanya itu tidak ngefek. Sisanya tidak mempengaruhi. Jadi maka tidak harus peci tidak harus kemudian betul-betul dinaikkan ke atas gitu. Tidak harus. Tidak harus kemudian ditinggikan. Seandainya kemudian orang nutup separuh dari dahinya, kalau cuma mau standar sah mengikuti madhab yaitu Syafi'iyah, maka ya ketika dia tutupi peci itu menutupi separuh dahi, yang penting ini ada yang nempel. Ya, ada sudah dikatakan dia meletakkan dahi yang itu bagian yang diletakkan itu terbuka, ya sudah mencukupi. Kemudian kita masuk pada fasal yang ke-10. Fil julus baina sajadataini. Tentang duduk di antara dua sujud. Qala Syekh Ibnu Bas rahimallahu ta'ala. Yarfa'u ra'sahu mukabbira. Orang yang sholat itu mengangkat kepalanya sambil mengucapkan takbir. Wa yufrish kudamahu al-yusra wa yajlis 'alaiha. Kemudian telapak kaki yang kiri yufrish. Dia jadikan seperti firasy. Iftirash, ini ada duduk namanya duduk iftirash, itulah duduk yang kakinya itu dijadikan firash, itu definisi iftirash. Menjadikan kaki sebagai firash. Firash itu apa? Tempat duduk. Hamparan untuk tempat duduk karpet dan permadani yang diduduki, itu namanya firash. Maka dia jadikan kakinya, dalam ini adalah kaki kirinya sebagai firash. Sebagai tempat yang diduduki. Wajilisu alaiha. Ini kemudian dia duduki kaki kiri. Wajinsibu rijalahul yumna. Dan sedangkan kaki kanan itu ditegakkan. Wajadau yadaihi ala fakhidaihi. Kemudian dia letakkan dua tangannya pada dua pahanya dan dua lututnya. Wajakul sambil mengucapkan Rabbi firli warhamni wahdini warzuqni wa'afini wajiburni. Dan dia tumakninah dalam duduk ini. Maka penjelasannya di fasal ini ada 5 poin bahasan. Yang pertama, mengangkat kepala sambil bertakbir. Artinya, ya'tadilu jalisan dalam keadaan duduk dalam keadaan tegak. Berdasarkan hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu isinya, "Tsumma yukabbiru hina yarfa'u ra'sahu minas sujudi." Kemudian orang yang salat itu, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bertakbir hina ketika mengangkat kepalanya dari sujud. Dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang kisah orang yang jelek salatnya, wafihi, di sana Nabi ajari orang itu dengan mengatakan, "Tsumarfa', kemudian angkatlah kepalamu sampai tenang dalam posisi duduk." Ya, wafiriyatan, dalam riwayat yang lain, tidaklah sah salat salah satu dari manusia. Ya, ila kaulihi, sampai dia bersujud, hatta tatma'ina, dan tenang semua ruas-ruas tulangnya. Thumma yakul, kemudian dia mengatakan Allahu Akbar. Wa yarfa', kemudian dia mengangkat kepalanya sehingga tegak sempurna dalam posisi duduk. Faqauluhu, maka perkataan penulis mengangkat kepala sambil bertakbir, artinya mengangkat kepalanya dan juga wa mayatba'uhu minal yadaini, dan dua tangannya, dan diikuti dua tangannya sambil bertakbir. Mukabbiran di sini adalah hal dari fa'ilnya yarfa'u. Berdasarkan hal ini, maka takbir itu dalam kondisi aktivitas mengangkat kepala, karena takbir ini disebut dengan takbir intiqal, takbir perpindahan gerak. Dan semua takbir intiqal seluruhnya itu terletak di antara dua rukun. Tidak boleh dimulai sebelum meninggalkan rukun sebelumnya. Dan tidak boleh diakhirkan dan baru dibaca ilama ba'daha di rukun selanjutnya. Namun dibaca di antara dua rukun. Dibaca di antara dua rukun. Maka di antara takbir intiqal yang tidak benar, ada orang mau turun sujud, dan dia baru baca takbir ketika posisinya sudah sujud. Ini sudah sempurna sujud, baru kemudian dia takbir. Ini tidak benar. Ini tidak sebagaimana nama yang diberikan oleh para ulama untuk takbir tersebut, yaitu takbir intiqal. Dan penamaan ini adalah tentu hasil simpulan dari dalil-dalil tentang masalah ini. Di anna idza bada'aha, kalau dia mulai takbir intiqal ni sebelumnya, maka adkhalaha, dia masukkan takbir sebagai bagian dari zikir rukun yang dia tinggalkan. Wa in akharaha, namun jika dia tunda sampai rukun berikutnya baru takbir intiqal, maka dia masukkan takbir intiqal sebagai bagian zikir rukun setelahnya. Nah, ini semuanya tidak benar. Ini semuanya, dua-duanya tidak benar. Fasunnah, yang sesuai dengan tuntunan, ayakuna takbir, tuntunan Nabi, takbir itu fi halil intiqal, ini dalam proses perpindahan. Nah, tentang kemudian bangkit dari sujud menuju duduk dan bertakbir, maka di sini disampaikan sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Nabi mengangkat kedua tangannya bersama takbir menuju duduk, namun angkat tangan ini ahyanan, kadang-kadang. Ya, hadisnya dari Muhammad ibn Jahadah. Qal hadatsani Abdul Jabbar ibn Wa'il ibn Hijr. Ibn Wa'il ibn Hujr qal kuntu hulaman, aku anak kecil, sehingga aku tidaklah ingat dan tidaklah faham solatnya ayahku. Qal fahadasani Wa'il ibn Al-Qamah an Abi Wa'il ibn Hujr, maka bercerita kepada Wa'il ibn Al-Qamah dari Abu Wa'il bin Hujr. Qal solaitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, aku salat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fakana idza kabar rafa'a yadayhi. Maka beliau jika bertakbir, beliau mengangkat kedua tangannya. Qal, yaitu takbiratul ihram. Beliau angkat kedua tangannya. Kemudian beliau iltahafa, menyelimuti diri dengan kain. Kemudian kaki kiri, tangan kirinya memegang kanan, dipegangi oleh tangan kanannya. Dan beliau masukkan dua tangannya di dalam kainnya. Ketika beliau mau rukuk, beliau keluarkan dua tangannya, kemudian beliau angkat dua tangannya. Dan ketika mau kemudian mengangkat kepala dari rukuk, beliau angkat juga dua tangannya. Tsumma sajada, kemudian beliau bersujud dan meletakkan wajahnya di antara dua telapak tangannya. Wa idza rafa'a ra'sa min sujudi aidan rafa'a yadayhi. Ini yang jadi mahalus syahid. Dan jika beliau mengangkat kepalanya dari sujud, maka beliau angkat juga dua tangannya hatta farah min salatihi, sampai selesai salat. Muhammad mengatakan, ku ceritakan hal tersebut kepada Al-Hasan ibn Abil Hasan. Maka komentar Al-Hasan, itu adalah salatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fi'luhu min fi'lihi, tarkuhu min tarkihi. Apa yang dia lakukan adalah bagian dari apa yang Nabi lakukan. Yang dia tinggalkan, yang tidak dia lakukan, bagian dari apa yang Nabi tidak lakukan. Di sini diriwayatkan oleh Abu Dawud, Ibnu Hibban, Ibnu Abi Asim dalam Ahadi Awal Matsani, Tabarani dalam Al-Mu'jam Al-Kabir. Abu Dawud mengatakan, memperhatikan perkataan Abu Dawud. Rawa hadzal hadis, di sini diriwayatkanlah Al-Hammam Ibnu Abi Jahadah, tanpa menyebutkan raf'i minas sujudi, mengangkat tangan bersamaan dengan mengangkat badan, mengangkat kepala dari sujud. Kemudian perkataan Ibnu Al-Qayyim di Badawi Fawaid, ikhtalafa qawlu Ahmad fi raf'i adain fi ma'adal mawadi' thalathah. Perkataan Imam Ahmad itu beda-beda dalam masalah mengangkat tangan selain di tiga tempat. Tiga tempat itu takbiratul ihram, mau rukuk sama bangkit dari rukuk. Maka untuk selain tiga tempat ini, perkataan Imam Ahmad beda-beda. Maka mayoritas riwayat dari Imam Ahmad, lam yara, beliau tidak berpandangan dan tidak setuju mengangkat tangan saat turun sujud, tidak pula di antara dua sujud. Tidak pula di mayoritas riwayat, tidak ada angkat tangan ketika berdiri dari dua rokaat. Ketika berdiri dari tasawuf awal. Wala fi ma'ada. Dan yang lainnya, pokoknya selain tiga tempat, yang itu ada dalam hadis Ibnu Umar. Ya, karena di hadis Ibnu Umar disebutkan tiga. Nah, selain di hadis Ibnu Umar yang di tiga tempat itu, Imam Ahmad di mayoritas riwayat mengatakan tidak setuju angkat tangan. Sedangkan naqala anhu, menukil anhu dari Imam Ahmad Ibnu Asram. Waqad su'ila, Imam Ahmad ditanya tentang mengangkat kedua tangan. Nah, di versi ini, yang ini bukan versi mayoritas riwayat, Imam Ahmad mengatakan bahasanya angkat tangan itu fi kulli khafdin wa raf'in. Setiap merunduknya badan dan setiap bangkitnya badan. Kata Ibnu Asram sendiri, dan aku melihat Abu Abdillah Imam Ahmad mengangkat kedua tangannya dalam sholat di setiap merunduk dan bangkit. Kemudian naqala, menukil anhu dari Imam Ahmad, dinukil oleh Ja'far bin Muhammad. Imam Ahmad ditanya tentang mengangkat kedua tangan. Jawaban beliau, angkat kedua tangan di setiap tempat dalam sholat, kecuali ketika di antara dua sujud. Dan dinukil oleh Al-Maruzi, anhu dari Imam Ahmad. Imam Ahmad mengatakan, la yujibuni, aku tidak suka jika seorang mengangkat tangan ketika dia di antara dua sujud. Fa'in fa'ala fa'wa jais. Namun seandainya dia lakukan, maka tidak apa-apa. Cuma saya tidak sukai. Maka yang jadi ada riwayat, mayoritas riwayat tidak setuju. Jangan angkat tangan. Jangan angkat tangan. Satu riwayat dari siapa? Ibnu Asram mengatakan, menganjurkan angkat tangan. Menganjurkan angkat tangan. Ada kemudian riwayat yang lain, riwayat Al-Maruzi. Ya, Imam Ahmad tidak suka, namun tidak apa-apa. Tidak suka, namun tidak apa-apa kalau angkat tangan. Dan Amr ibn Murrah dari Abu Buhtari, dari Abdurrahman al-Yahsobi, dari Wa'il ibn Hujar, dia mengatakan, sehingga Nabi SAW mengangkat kedua tangannya ma'at takbir bersamaan dengan takbir. Dan Imam Ahmad menghikayatkan lafaz hadis ini di kesempatan yang lain dengan menggunakan redaksi bahasa Nabi SAW mengangkat kedua tangannya setiap kali bertakbir. Abu Hafs mengatakan, dhahir hadis ini ya'ti ala jam'i sholat, berlaku untuk semua gerakan sholat, setiap merunduk dan bangkit. Kemudian Ahmad dari Ibn Fudail, dari Asim Ibn Kulaib, dari Maharib Ibn Dithar, dari Ibn Umar, dari Nabi. Sehingga Nabi SAW jika bangkit dari dua rakaat, yaitu dari tasahud awal, beliau angkat kedua tangannya. Kemudian Imam Ahmad tentang hadis ini, hadisnya tidak mengapa. Yakni yang beliau maksudkan hadis dari Asim Ibn Kulaib. Ya, maka ini, di sini Imam Ahmad menegaskan hadisnya hadis yang kuat. Ya, tentang angkat tangan setelah tasyahud awal. Dari Rafdah binti Quda'ah, dari Al-Auza'i, dari Abdullah Ibn Ubaid Ibn Umair Al-Laitsi, dari ayahnya, dari kakeknya. Adalah Rasulullah SAW yarfa'u yadaihi, mengangkat kedua tangannya ma'akuli takbiratin, bersama setiap takbir dalam sholat fardu. Diatkan oleh Ibnu Majah, qala, disampaikan oleh Al-Busiri dalam kitabnya Zawaid Ibnu Majah. Ya, maka di antara model buku hadis itu ada buku hadis namanya Zawaid. Ini. Maka ada Zawaid. Zawaid artinya tambahan. Ini. Ada buku hadis di sini karya Al-Busiri, Zawaid Ibnu Majah atas kitab-kitab yang lain. Jadi Zawaid Ibnu Majah atas lima kitab yang lain. Bukhari Muslim, kemudian Abu Dawud, Nasa'i, dan Tirmidzi. Dan Tirmidzi. Maka Zawaid Ibnu Majah itu artinya hadis-hadis yang hanya diriwayatkan oleh Ibnu Majah tanpa diriwayatkan oleh lima kitab yang lain. Itu hadis apa saja. Itu hadis apa saja. Al-Busiri punya buku Zawaid Ibnu Majah daripada kitab-kitab yang lain. Apa saja yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah tanpa diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i. Nah, ini namanya Zawaid Ibnu Majah. Dan di sana beliau juga ngasih keterangan tentang status-statusnya. Dan perlu diketahui bahwa ulama berselisih pendapat tentang untuk kutubus sittah kitab yang keenam itu apa? Apakah Sunan Ad-Darimi ataukah Ibnu Majah? Dan banyak ulama memilih Ibnu Majah. Kenapa? Banyaknya Zawaid Ibnu Majah atas yang lain. Banyaknya riwayat Ibnu Majah yang tidak ada pada lima kitab sebelumnya atau lima kitab yang lainnya. Zawaidnya banyak. Lebih banyak beda-beda dibandingkan zawaidnya Ad-Darimi dan yang lain. Sehingga atas alasan banyaknya zawaid, maka ada maka dipilihlah Ibnu Majah sebagai yang keenam dari dalam kutubus sittah. Misalnya contoh yang lain ada Zawaid Sunan atas Sahihain. Zawaid Sunan atas Sahihain itu artinya hadis-hadis apa yang ada di empat kitab sunan yang itu tidak ada dalam Bukhari dan Muslim. Sehingga kalau orang itu mau meringkas belajar atau mau meringkas kegiatan membaca buku hadis, ya sudah baca aja Bukhari Muslim ditambah Zawaid Sunan atas Bukhari dan Muslim. Berarti dia sudah membaca Kutubus Sittah. Nah, dengan itu dia sudah membaca semua Kutubus Sittah. Dia baca, sudah dia selesaikan Bukhari dan dia selesaikan Muslim. Setelah itu dia, yang dia baca adalah Zawaid Sunan atas Sahih Bukhari Sahih Muslim. Berarti ini khatam tiga kitab ini, dia sudah mengkhatamkan ini enam kitab. Kalau orang sudah kemudian misalnya belajar Bukhari dan Muslim, kemudian tambah Nasa'i, Tirmidzi, kemudian Abu Dawud, tinggal Ibnu Majah yang belum. Ya, kalau mau dia ringkas, ya, yang dibaca enggak usah harus semua Ibnu Majah, namun Zawaid Ibnu Majah atas lima kitab sebelumnya. Dia baca Zawaid yang tentu lebih ringkas Zawaid ini daripada buku aslinya. Karena dia cuma cantumkan yang ini, tidak ada di kitab-kitab yang lainnya. Ini yang diriatkan oleh Ibnu Majah tanpa kitab-kitab yang lainnya. Dia baca itu lebih tipis, selesai. Kalau fi Zawaid, Zawaid Ibnu Majah atas kitab-kitab yang lain itu karya Al-Busiri, beliau mengatakan hadis ini di sana ada Rafda' Ibn Qudha'ah dan Dinta'if. Dan Abdullah tidak mendengar dari bapaknya. Hakau diceritakan Al-Ala'i dari Ibn Juraid. Namun Al-Albani mengatakan hadisnya sahih. Kalau Ahmad, namun Imam Ahmad dan Yahya bin Ma'in mengatakan laisa bisahihin. Hadis ini tidak sahih. Wala yu'raf, tidaklah diketahui Ubaid ibn Umair mengambil hadis dari bapaknya syai'an sedikit pun. Tidak pula dari kakeknya. Ditambah Ahmad juga mengatakan, aku tidak kenal Rafdah. Intaha sekian kutipan. Kutipan dari Ibnu Al-Qayyim di Badai Fawaid. Dan poin yang kedua, Nabi jadikan kaki kirinya sebagai firasy, sebagai tempat duduk. Kemudian diduduki dan beliau tegakkan kaki kanannya. Artinya setelah sujud pertama, yusri rijlaihi. Yusri maknanya aija'ilan iyaha kalfirasi. Ya, dia jadikan kaki kirinya, dua kakinya sebagai firas. Dan yang namanya firas, hamparan tempat duduk, ya yakunu tahtal insani, itu ada di bawah seseorang. Artinya kakinya dia boleh letakkan di bawahnya muftarishan. Laha. Ya, sebagai firasnya. La jalisan ala aqibaihi. Ya, dan yang namanya duduk iftiras itu tidak menduduki aqib, dua tumitnya. Ya, tidak menduduki tumit. Kalau menduduki tumit namanya nanti ika'a. Namanya ika'a. Ya, kalau iftiras itu tidak menduduki tumit namun menduduki bagian dalam telapak kaki. Namun dia jadikan kakinya sebagai firas. Wa alaihi, karena dia jadikan kakinya sebagai firas, maka punggung telapak kaki itu nempel di lantai. Nah, bagian dalam itu yang atas. Ya, itu kemudian yang diduduki. Sedangkan kaki kanan itu muntasibah ditegakkan. Yang dimaksud dengan kaki kanan adalah al-qodam. Telapak kakinya saja, bukan semua kakinya. Wahina idin, dan dalam kondisi ini la buta ayukhijaha min yaminihi. Maka dalam kondisi itu tidak boleh tidak dia keluarkan kaki kanannya dari sisi kanannya. Fatakun rijul yumna, maka jadilah kaki kanan itu mukhrajatan minal yamin. Dikeluarkan atau terpisah. Terpisah. Keluar di sini berarti apa? Terjemah bebasnya terpisah. Terpisah dari badan. Terpisah dari badan, nyempil di sampingnya pantat, ya, sampingnya pantat, maka dia keluar. Ini, lain hanya kalau ika'a. Ini, kalau ika'a ini, menduduki menduduki tumit, maka tidak ada yang keluar. Tidak ada kaki kiri dan kaki kanan, tidak ada yang keluar. Semuanya masih di dalam badan. Semuanya masih di dalam badan. Namun kalau iftiras, iftiras kaki kanan itu statusnya di luar. Di samping. Sampingnya pantat lah kurang lebih. Ya. Bahasa teks Arabnya sampingnya badan. Maka kaki kanan itu mukhajah minal yamin. Itu statusnya di luar. Sebelah kanannya badan. Wal yusra muftarosyah. Sedangkan kaki kiri itu dihamparkan, dijadikan firosh. Ayya jelis baina sejatatainya hakada. Itu tidaknya orang sholat itu duduk semacam ini, namanya duduk iftiras. Dan tidak duduk tawaruk. Dan ketika duduk di antara dua sujud, duduknya itu dengan iftiras, mutafaqun alaih, satu hal yang disepakati. Adapun duduk ika'a, saat duduk di antara dua sujud, itu mukhtalafun fihi, diperselisihkan. Boleh tidaknya. Berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu anha, wa kana wa fihi dan isinya, wa kana yafushu. Lihat cara bacain catatan kaki tiga, bi fathil ya wa dhamira alal masyhur. Cara baca yang terkenal, ya-nya di fathah, ra-nya di dhamma, yafushu. Artinya menjadikan hambahan. Wa huqiya kasruha. Dan ada yang menghikayatkan dan menceritakan kalau roknya dikasrah. Kalau roknya dikasrah berarti wazannya af'ala. Yufrishu. Namun yang masyhur cara bacanya adalah ini sulasi mujarad. Yang masyhur dibaca dengan bentuk sulasi mujarad. Yufrishu. Bukan dibaca dengan bentuk sulasi mazid. Yufrishu. Maka wakana yafrushu, Nabi menjadikan kaki kirinya sebagai hamparan dan letakkan kaki kanannya. Demikian juga berdasarkan hadis Ibn Umar, qala Ibn Umar mengatakan, dan di antara sunnah dalam solat adalah baringkan kaki kiri dan engkau tegakkan kaki kanan. Dalam riwayat yang lain, di antara sunnah solat adalah telapak kaki kanan ditegakkan, kemudian jari-jarinya dihadapkan ke arah kiblat, kemudian menduduki kaki kiri. Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, muridnya Imam Abu Hanifah, dalam muwatta'nya, itu muwatta' yang diriwayatkan oleh Muhammad bin Hasan. Sebagaimana catatan kaki satu, muwatta' Imam Malik dengan riwayat Imam Muhammad ibn Hasan. Maka sebagaimana kemarin kita ceritakan, Bukhari itu macam-macam naskahnya. Tergantung murid yang meriwayatkan, muridnya Bukhari yang meriwayatkan. Maka demikian juga muwatta. Muwatta'nya Imam Malik juga ada banyak versi, tergantung versi murid yang meriwayatkan. Maka di sini kutipan, nampaknya Muhammad bin Hasan itu setelah belajar dari Imam Abu Hanifah, kemudian belajar ke Madinah. Belajar sama Imam Malik. Dan beliau sehingga bisa meriwayatkan muwatta'nya Imam Malik. Nah, beliau mengatakan, ya akhbarana Malik wal hadatsana Abdurrahman ibn Qasim an Abdullah ibn Umar. Annahu bahasanya Abdullah ini melihat bapaknya yang namanya adalah sahabat Nabi Abdullah bin Umar, melihat bapaknya bersila dalam sholat ketika posisi duduk. Ya kal, maka si Abdullah mengatakan, lalu aku lakukan. Dan aku ketika itu masih belia. Maka ayahku kemudian melarangku, jangan sila duduknya. Kemudian beliau mengatakan, kenapa bersila? Beliau sendiri bersila, namun anaknya tidak boleh bersila. Innaha laisat bisunnati sholat. Itu bukan sunnah sholat. Bersila itu karena ada satu hajat, karena keperluan. Tidak bisa iftirash. Bukan karena itu bukan karena itu sunnah sholat. Wa innama sunnatus sholati, yang jadi sunnah sholat adalah engkau tegakkan kaki kanan dan engkau lipat kaki kiri. Kalau Muhammad, yaitu Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, dengan riwayat ini kami berpendapat, dan ini adalah pendapat Imam Abu Hanifah. Wa kana Malik ibn Anas ya'khudhu bidzalika. Ini adalah Imam Malik bin Anas berpendapat dengan hal ini, berarti apa? Duduk iftiras. Fi ra'ataini al-ulayyain, untuk dua rakaat yang pertama. Wa amma fi ra'ati rabi'ah, adapun di rakaat yang keempat. Fa inna yakunu kana yaqulu, maka Imam Malik bin Anas, Imam Malik mengatakan, ya, kalau rakaat keempat berarti tasahud akhir, maka duduknya tawaru. Yufti ar-rajulu bi al-yataihi ilal ardi. Maka orang tersebut ifda itu bersentuhan langsung. Al-yatai dua pantat. Dua pantatnya bersentuhan langsung ilal ardi. Nempel langsung ke lantai. Wa yaj'al rijlaihi ilal janibil aiman. Kemudian dua kaki diarahkan ke arah kanan, yaitu tawaruk. Yang namanya tawaruk, dua pantat nempel langsung di tempat salat, kemudian dua kaki semuanya ke arah kanan. Dua kaki semuanya di arah kanannya badan. Maka kata Muhammad ibn Hasan, duduk iftiras inilah yang menjadi pendapat saya. Dan ini adalah pendapat Imam Abu Hanifah. Jadi Imam Abu Hanifah berpendapat semua duduk dalam sholat iftiras. Namun kata Muhammad ibn Hasan, lain halnya dengan Malik bin Anas. Lain halnya dengan Malik bin Anas. Kalau Malik bin Anas, yaitu Imam Malik, menurut versinya di sini, kalau Imam Malik itu di dua rakaat pertama, yaitu di tasyahud awal iftiras, kemudian di rakaat keempat berarti tasyahud akhir itu tawaru. Kemudian intaha sekian perkataan Muhammad bin Hasan Syaibani rahimallahu taala. Kemudian far'un zahir kalamil muallif, zahir perkataan muallif yaitu Syekh Ibnu Baz, tidak dianjurkan dalam duduk di antara dua sujud ini kecuali model ini, yaitu iftiras. Waqad sharaha, dan beliau telah menegaskan di tempat yang lain bahwasanya di antara model yang disyariatkan, model duduk yang disyariatkan untuk duduk ini, yaitu duduk di antara dua sujud, adalah bentuk iqa'a. Faqal, Syekh Ibnu Baz mengatakan di tempat yang lain beliau mengatakan al-julusu alal aqibain, menduduki dua tumit bukanlah makruh, bahkan itu sunnah. Akan tetapi iftiras itu yang lebih afdal. Hendaklah kaki kiri dijadikan firas, kemudian kaki kanan ditegakkan. Intaha sekian kutipan. Waqad qala katsir minal ulama, dan banyak ulama berpendapat makruhnya duduk iqa'a saat duduk di antara dua sujud. Wahua dan ika'a menurut mereka yang mereka makruhkan adalah meletakkan dua pantat pada dua tumit. Ka'anau seakan-akan dia duduki tumitnya. Maka yang mengatakan makruh, duduk ika'a itu makruh adalah Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, Hanabilah dalam pendapat yang masyhur dalam mazhab mereka. Jumhur berarti ya. Jumhur fuqaha memakruhkan duduk ika'a saat duduk di antara dua sujud. Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, dan masyhur dalam Hanabilah. Lima, karena hadis yang dihatkan oleh Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang duduk ika'a. Dihatkan oleh Hakim, Baihaqi dan yang lain. Pembahasan ika'a cukup panjang, kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Wassallallahu ala pertemuan esok pagi. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam wa rida'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Doa di antara dua sujud haruskah urut sebagaimana yang ada di buku? Sejak ya, sejak saya SD hafalannya berbeda dengan ada yang di buku. Jawabannya tidak harus urut, tidak harus sama persis dengan yang ada di buku yang tadi kita baca. Tentang larangan memasukkan rambut ke dalam peci, bagaimana hukum memasukkan rambut yang pendek ke dalam peci? Jika tujuannya untuk supaya dahi terbuka, maka tidak masalah. Karena itu mau mewujudkan satu hal yang wajib, minimal ingda syafi'iyah. Bila terlarang, apakah menyisir rambut sebelum memakai peci termasuk dalam larangan? Jika itu menyisirnya adalah untuk supaya dahi nanti bersentuhan langsung dengan dengan tempat sujud, maka tidak terlarang. Maka itu sarana untuk melaksanakan kewajiban. Dan hanya kalau selain itu. Apa yang dimaksud kehadirat Allah ketika para mubalig membuka ceramah? Ya, maksudnya kepada, begitu saja. Itu dari logat orang orang Mesir, hadrotak. Bagaimanakah kabar Anda? Orang Mesir mengatakan kefahal hadrotak. Hadrot. Bagaimana kabarmu? Hadiratmu. Hadrotuka. Maka yang dimaksud dengan kehadirat itu diambil dari kata-kata gaya bahasanya orang Mesir, hadrotak. Kamu itu disebut hadrotak. Yang dimaksud dengan makna asalnya kehadiranmu, maknanya, dan yang dimaksudkan adalah kamu. Yang disebutkan kehadiranmu dan yang dimaksudkan adalah kamu. Dan itu bentuk penghormatan ketika seseorang itu mau menyebut seseorang namun disebutkan yang lainnya, yang berhubungan dengan dia dan tidak langsung pada dianya. Apakah perselisihan pendapat fikih termasuk ikhtilafan kathiran? Bukan. Karena ikhtilafan kathiran yang dimaksudkan adalah ikhtilafuddin. Dan ikhtilafuddin itu adalah ikhtilaf yang membuat seakan-akan jadi dua agama yang berbeda. Dan itu adalah ikhtilaf dalam akidah. Dalam bahasanya Syatibi itu ikhtilaf fibabil kuliyat. Fibabil kuliyat, bukan fibabil juz'iyat. Dalam masalah-masalah kuli, ikhtilaf dalam kaidah. Nanti akan jadi dua agama yang berbeda. Ketika orang punya kaidah, saya tidak mau pakai hadis, hanya pakai Quran. Apa yang terjadi? Ini ada dua agama yang berbeda. Ini kaum muslimin dasarnya adalah Quran sama hadis. Ini tidak mau pakai hadis. Mau pakai Quran saja. Maka ini jadi dua hal yang berbeda. Ini perselisihan dalam agama. Artinya perselisihan tersebut menyebabkan terjadinya dua agama. Dan itu terjadi di bab akidah atau di bab kuliyat. Di bab kuliyat. Terjemah bebas dan di bab kaidah. Yang itu punya derivat yang sangat banyak sekali. Turunan yang sangat banyak sekali. Maka jadilah agama yang berbeda. Bolehkah dahi terlapisi peci menimbang? Nabi pernah sujud dan terlapisi lumpur dahinya akibat sujud. Maka kalau jawaban Syafi'iyah itu terlapisi dengan munfasil. Sesuatu yang di luar tubuh orang yang sholat. Yang tidak boleh adalah pelapis penghalang itu munfasil. Yang melekat pada badannya. Yang mutasil itu yang tidak boleh. Boleh mutasil, namun kaidah Syafi'iyah boleh bersujud pada tidak langsung terlapisi sesuatu yang mutasil dengan syarat mutasilnya tersebut tidak bergerak jika dia bergerak. Misalnya dia pakai sorban yang ekornya super panjang. Ekornya itu 15 meter misalnya. 15 meter. Menjuntai ke bawah. kemudian di tempat sujudnya, sebagiannya di tempat sujudnya. Ketika orang ini bergerak, itu tetap diam. Itu tetap diam. Ketika dia rukuk, ya itu tetap diam. Karena 15 meter kan. 15 meter, dia sendiri cuma 3 meter misalnya. Mau ini ujung sorbannya 15 meter. Ya itu nganggur aja, diam aja. Maka dia berdiri ya itu ya, posisi kainnya diam, dia rukuk ya diam, i'tidal diam, tidak bergerak kainnya. Ya, maka itu fi hukmil munfasil. Ya, maka itu teranggap ya, maka itu teranggap sesuatu yang di luar tubuh. Nah itu boleh. Yang tidak boleh itu mutasil. Ya, sesuatu yang mutasil, dan peci ini mutasil. Sesuatu yang bersambung pada badan. Ya, mutasil itu boleh jadi pelapis, syaratnya tadi. Sudut pandang Syafi'i ya, syaratnya tadi yaitu mutasil tersebut tidak bergerak meskipun orangnya, personnya bergerak. Apa yang harus dilakukan ketika jamaah cenderung merapatkan sajadah besar-besar, bukan merapatkan, mendekatkan kaki ataukah bunda. Maka dilihat kira-kira seandainya sajadahnya itu kita ikut injak, dia beliaunya marah apa enggak. Nah. Kalau dia welcome-welcome saja, oke-oke saja, ya maka kita mendekat semaksimal yang memungkinkan tanpa menimbulkan kegaduhan. Tapi kalau beliaunya bisa kita tangkap dari sikap dan sebagainya, melarang untuk menginjakkan kaki di sajadahnya, ya tentu jangan bikin kegaduhan di masjid. Saya baru saja diberi musibah meninggalnya anak yang berumur 6 tahun karena sakit. Saya sering menangis dalam sujud. Minta agar segera dipertemukan dengan anak kami yang telah meninggal. Dan saya juga minta mati syahid karena takut tidak bertemu dengan anak kami. Apakah hal tersebut diperbolehkan? Jawabnya tidak diperbolehkan. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la yataman ahadukum al-mauta lidorin asobahu. Janganlah salah satu kalian berangan-angan untuk segera cepat mati karena musibah yang menimpanya. Maka berangan-angan untuk segera mati ada dua macam. Jika karena problem duniawi, hukumnya tidak boleh. Jika karena kekhawatiran fitnah agama, hukumnya boleh. Khawatir nanti kalau berumur tambah panjang nanti imannya rusak dan sebagainya. Tapi jika kemudian minta agar segera dipertemukan dengan anak yang telah meninggal dunia, maka ini satu hal yang problemnya berangkat dari problem duniawi, musibah meninggalnya orang yang dicintai. Dan ini tidak boleh jadi alasan seorang untuk minta segera mendapatkan dan menjumpai kematian. Namun dan itu Allah alam menunjukkan belum adanya kesabaran. Belum adanya kesabaran. Maka wajib bersabar dan untuk segera, hendaknya segera bersabar karena sabar adalah sebuah kewajiban. Dan jika seorang itu mendapatkan musibah meninggalnya anaknya sebelum baligh dan dia menerimanya dengan sabar, maka itu jadi hijab dari neraka. Itu akan jadi hijab bagi orang tuanya dari neraka. Syaratnya sabar. Apa hukum cara menandai kuburan anak kami yang diperbolehkan karena dimakamkan di pemakaman umum? Ya, ditandai saja tidak mengapa. Ya, lebih baik ditandai dengan batu atau semacam itu. Menandainya tidak masalah. Saya kesulitan menyelesaikan Al-Fatihah dalam sholat sir karena cepatnya bacaan imam. Apakah saya harus mempercepat Al-Fatihah dengan konsekuensi bacaan yang tidak sempurna, tajwid yang tidak sempurna? Ya, kalau bisa dipercepat tanpa merusak, tanpa cacatnya tajwid, maka itu yang dilakukan. Tapi jika menyebabkan bacaannya cacat, ya, bacaannya jadi rusak, maka tentu tidak boleh. Pekan kemarin disebutkan kalau Al-Fatihah tidak bisa diselesaikan karena cepatnya imam, Maka makmum niat mufaraqah. Praktiknya bagaimanakah mufaraqah? Ya, tinggal niat di hati. Tinggal niat di hati kalau tidak ikut imam namun sholat sendiri. Apakah melakukan Al-Quran sebagaimana yang banyak dilakukan di masyarakat termasuk dalam ranah hadis, menjadikan Al-Quran sebagai mazamir? Sebagainya iya. Jadi sebagainya iya. Jika kemudian melakukan tersebut, ngejar lagu sampai memanjangkan yang pendek, kemudian memendekkan yang panjang, kemudian sampai menghilangkan huruf, maka itu melakukan Al-Quran yang haram. Adapun jika sekedar kemudian memperindah suara dengan yang pokok itu adalah tajwidnya dan indahnya suara itu adalah penyempurna, maka itu satu hal yang boleh dan satu hal yang dianjurkan. Sebagaimana dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, laisa minna man lam yataghanna bil Quran. Bukanlah umatku orang yang tidak memperbagus bacaannya saat baca Al-Quran. Bagaimana cara mengamalkan khilaf tanawu' dalam sholat? Apakah dalam satu sholat boleh beda-beda? Atau di sholat yang berbeda? Dalam satu sholat beda-beda juga boleh. Ya, misalnya ketika kita katakan bahasanya duduk ika'ah atau iftiras ikhtilaf tanawu'. Maka di rukaat pertama dia duduk di antara dua sujudnya pakai ika'ah. Nanti di rukaat kedua pakai iftiras. Semacam itu satu hal yang diperbolehkan. Sholat duha, sholat hajat, sholat habis wudhu, sholat istikharah, niatnya bisa apakah bisa digabung jadi satu sholat? Ya, untuk istikharah, maka diperselisihkan apakah dia adalah sholat yang independen, mustaqillah, ya, ataukah ya, tidak, yang penting adalah dua rakaat. Maka sebagian ulama mengatakan dia sholat independen. Ya, kalau dia sholat independen, ya, maka harus ada sholat dua rakaat khusus. Sedangkan duha, hajat, kemudian wudhu jadikan satu, boleh saja. Apakah sop wanita yang terbaik tetap paling belakang jika jamaah putra dan putri terpisah dengan hijab besar dan tinggi atau beda lantai? Jawabnya tidak. Sebagaimana penjelasan Nawawi. Ya, kalau terpisah secara sempurna, maka sop yang terbaik untuk sop perempuan yang paling depan. Bagaimana cara agar jamaah wanita tidak tergolong terlambat, bareng atau mendahului imam sementara imam tidak terlihat? Ini jawabannya adalah baru bergerak setelah selesainya takbir. Ini, kalau dia bergerak setelah selesainya takbir, maka dia mengikuti dan bukan terlambat. Apakah imam harus menunggu makmum berdiri ketika membaca Al-Fatihah di rakaat kedua sholat jahriyah? Jawabnya tidak harus menunggu. Begitu dia berdiri, ya, maka bisa kemudian langsung lanjut dengan membaca Al-Fatihah. Apakah larangan perihal kain yang kemarin dibahas juga untuk laki-laki saja atau perempuan juga? Untuk menyingkirkan kain, wallahu a'lam, berlaku untuk laki-laki dan perempuan. Ataupun larangan mengkucir, maka itu hanya berlaku untuk laki-laki tanpa perempuan. Apakah sah sholat jika ketika imam takbir segera takbir tapi ternyata sab belum rapat sehingga geser dua langkah sejumlah tiga kali, ada jeda atau dan langkah ukuran sedang? Ini siapa yang geser ini? Kalau yang dimaksudkan makmum kemudian imam telah takbir namun sab belum sempurna sehingga makmum sebagiannya geser dan yang lain untuk menyempurnakan sab, maka tidak masalah. Ya, tentang gaji pensiunan, bagaimana status gaji pensiunan, apakah itu riba? Karena ibu saya sudah tidak kerja, tapi setiap bulannya dapat gaji. Jawabannya bukan riba. Yang haram itu tidak mesti riba. Gitu ya. Gaji buta misalnya, orang tidak kerja namun mendapat gaji, yang itu haram, namun itu haramnya bukan karena riba. Adapun dan itu kalau masanya masa aktif. Adapun jika dia pensiun, maka status pensiun adalah uang hadiah. Dan boleh-boleh saja ketika orang itu dalam hal ini pemerintah kemudian ngasih hadiah. hadiah kepada yang dianggap telah banyak berkhidmat untuk bangsa. Sebagaimana Khalifah Umar bin Al-Khattab itu memberikan atok, punya memberikan atok atau ya pemberian kepada semua sahabat. Dan tidak disyaratkan mereka kerja jadi kepada pemerintah. Semua sahabat itu mendapatkan atok tahunan. Atok tahunan, pemberian dari Baitul Mal tahunan. Bukan karena mereka kerja, namun karena kas negara surplus. Ya, maka kemudian semua sahabat Nabi dapat gaji dalam jumlah yang sangat besar diberikan setahun sekali. Dalam beberapa kitab Safitanun Najah dan yang lain ada syarat takbiratul ihram, syarat al-fatihah. Ya, apakah bila tidak menemui salah satu bagian syarat juga akan membatalkan sholat? Ya, minimal membatalkan sholat menurut kitab tersebut atau menurut Syafi'iyah. Ya. Kalau yang dicontohkan tidak tasdid dalam salah satu bacaan Al-Fatihah, hilang tasdidnya. Ya, maka berarti kalau ini maka berarti hilang memang tidak utuh Al-Fatihahnya. Ya, ada tasdidnya yang hilang. Misalnya harusnya iya karena abutu jadi iya karena abutu. Ya, tasdidnya hilang. Ya, maka berarti Al-Fatihahnya tidak sempurna, tidak utuh sebagaimana mestinya. Maka ini sholat yang batal. Ya, ketika iqomah, kapankah sholat sunnah gugur? Apakah ketika iqomah dimulai atau ketika iqomah selesai? Kondisi sedang sholat, qobliyah maghrib, belum selesai, iqomah dimulai. Pendapat yang terbaik adalah pendapat Syekh Muzaimin yang mengatakan bahwasanya ketika terdengar iqomah di tengah-tengah sedang mengerjakan sholat sunnah, maka jika dia sudah dapat satu rokaat, lanjutkan. Dia dapat satu rokaat, maka lanjutkan dan selesaikan dengan segera. Namun jika kurang dari satu rokaat, maka dihentikan. Sebagaimana kita baca di Fatwa Arkanil Islam. Saya ketika sujud sering lama karena sambil berdoa, tetapi tangan sering pegel karena jauh dari lambung. Bagaimanakah yang dimaksud menjadikan lutut sebagai tumpuan? Tangan ketika sujud lama. Ya sudah, ya, kalau sujud yang lama, kemudian tangan pegel, ya maka ya, tidak kemudian diluarkan, namun kemudian dimasukkan ke badan kemudian siku ditaruh di paha. Siku taruh di paha. Ditempelkan di paha. Ketika imam duduk tasahud akhir, makmum tersebut, makmum masbuk, duduk iftiras ataukah mengikuti imam? Wallahu a'lam, ada yang mengatakan mengikuti imam karena supaya sama dengan imam. Namun kalau di sejumlah kitab-kitab Syafi'iyah semacam Fathul Qarib Mujib, Sarah Matan Takrib, maka disampaikan bahasanya duduknya iftiras. Duduknya makmum masbuk adalah iftiras. Dan iftiras itu adalah duduk yang cocok untuk orang yang masih akan lanjut berdiri. Dan tawaruk duduk yang merepotkan jika selanjutnya adalah berdiri. Non ala kulli hal, ini masalah afdaliyah. Seandainya pada waktu tawaruk malah iftiras, pada waktu iftiras malah tawaruk, tidak masalah. Ketika makmum tersebut berdiri setelah imam salam selesai, takbiratul ihram ataukah tidak? Makmum masbuk tidak perlu takbiratul ihram lagi setelah imam selesai. Takbiratul ihram makmum masbuk adalah di awal dia datang. Saat duduk tasyahud akhir imam, apakah makmum membaca seperti bacaan tasyahud dan salawat plus doa atau cukup tasyahud saja? Jawabannya, jangan sampai kemudian dia kosong, nganggur dan ngalamun. Jangan sampai dia kosong, nganggur dan ngalamun. Ini kemudian ngalamun kemana-mana karena dia cuma bacaan tasahud saja. Maka bisa di ketika kondisinya memang masih dia sudah selesai tasahud, kemudian masih ada waktu yang tersisa, maka dia tambah dengan solawat dan seterusnya. Halaman 104. Catatan kaki. tentang kata awwajahuma. Di sini bagaimana maksudnya? Ataukah ada khilaf di kalangan ulama tentang makna wattara yadaihi, masalah mengeluarkan siku ataukah tidak? Ya, wattara yadaihi sebagaimana disampaikan di catatan kaki, hatta ka'anna yadai alal watak wa janbuhu kalqaus. Yaitu tangan itu seperti watak, lurus seperti watak, sedangkan dua lambung itu seperti busurnya. Maka watara yadaihi itu artinya dia jadikan tangannya seperti watar. Adapun kemudian di mana watara yadaihi diperjelas dengan yang paling gamblang secara teknis itu di kalimat yang terakhir, hatta ka'anna yadaihi alal watari. Awajahuma bisa diartikan bentuknya bentuk bingkok. Bentuknya bentuk bingkok. Bukan berarti kemudian dikeluarkan. Di pertemuan sebelumnya disebutkan, wanita berjadar diperintahkan untuk membuka jadarnya ketika sujud. Apakah alasannya? Sedangkan hidung adalah diperselisihkan wajibnya untuk menempel di tempat sujud. Jadi antara alasannya adalah keluar dari perselisihan. Jika dilihat dari sini, keluar dari perselisihan. Ya, yang jelas itulah yang disarankan oleh Syekh Muthaimin untuk salatnya orang yang wanita yang berjadar, maka itu dipakai dalam kondisi berdiri. Ya, untuk kondisi sujud maka dibuka. Itu saran beliau sebagaimana yang ada di fatwa Arkanil Islam. Ada orang yang sakit kemudian minta dibacakan surat Yasin. Ya, orang tersebut beralasan karena hal tersebut seperti meru'yah, menggunakan Al-Quran secara umum. Apakah boleh kita memenuhi permintaan orang tersebut dengan niat meru'yah menggunakan Al-Quran dan surat Yasin? Boleh jika niatnya demikian. Ataupun jika niatnya adalah berkenaan dengan menjelang orang meninggal dunia, maka zahir hadis itu adalah dibacakan pada orang yang hampir sakaratul maut atau dalam proses sakaratul maut, bukan orang yang sakit. Bukan orang yang sakit. Yang hadis tentang membacakan Yasin untuk orang yang semacam ini diperselisihkan ulama, derajatnya hasan menurut Ibnu Taimiyah. Derajatnya hasan menurut Ibnu Taimiyah. Maka orang boleh mengamalkannya. Namun itu berdasarkan hadisnya adalah kondisinya kondisi sakaratul maut. Apakah ada kitab yang isinya bacaan-bacaan sholat yang mencakup yang sunnah dan tambahan-tambahan yang boleh? Kalau kemudian mau lengkap variasi-variasi bacaan, kitabnya saya Al-Albani bagus dalam masalah ini. Sifat sholat di Nabi. Sampai batas mana kita tidak boleh bermakmum dengan ahlul bid'ah? Jawabannya, tidak mau bermakmum dengan ahli bid'ah adalah bid'ah. Jawabannya, tidak mau bermakmum dengan ahli bid'ah adalah sebuah bid'ah. Adalah sebuah bid'ah. Ketika tidak ada pilihan. Ketika tidak ada pilihan, itulah imam sholat Jumat satu-satunya. Itulah imam sholat Aid satu-satunya. Maka sebagaimana di sarah akidah tauhawiyah, tidak mau berimam dengan imam sholat dengan ahli bid'ah adalah bid'ah. Selama dia muslim, maka maka sholat di belakang orang fasik itu sah. Dan fasik itu ada dua macam. Fasik amali dan fasik i'tiqadi. Selama dia masih muslim, meskipun dia fasik, boleh jadi fasik amali, boleh jadi fasik i'tiqadi. Dan mubtadi' fasik i'tiqadi. Maka sholat di belakangnya sah. Dan orang yang antipati, tidak mau sama sekali sholat dengan ahli bid'ah adalah sebuah bentuk kebid'ahan. Apakah baca Al-Fatihah ketika sir boleh tidak sesuai tajwid? Tidak sesuai nafas seperti jahar? Tidak boleh. Harus tetap mengikuti kaidah tajwid. Karena bacaan sir itu diperdengarkan pada telinga sendiri. Disebutkan niat sholat dapat diubah dari mu'ayyan menjadi sholat sunnah mutlak. Disebutkan juga bahasanya sholat tahiyatul masjid adalah sholat mutlak. Bukan sholat mutlak. Lawan mutlak adalah dzatul asbab. Ini sholat sunnah ada dua macam. mutlak sama zatul asbab. Dan salat tahiyatul masjid salat zatul asbab. Adapun tentang masalah salat zatul asbab, disebutkan juga terdapat larangan salat sunnah mutlak setelah asar. Tahiyatul masjid tidak boleh. Apakah dapat disimpulkan tahiyatul masjid? Jadi kalau tentang masalah dobel niat, itu pembagian sholatnya ada dua. Mustaqillah, sholat mustaqillah, dan ghair mustaqillah. Sholat independen, yang itu harus independen, ataukah sholat yang ghair mustaqillah. Yang tidak independen, bisa diisi dengan yang lain. Nah, sholat tahiyatul masjid, sholat ghair mustaqillah. Bukan sholat yang independen. Bentuk tahiyatul masjid tadi bisa duha. Bentuknya bisa duha, bentuknya bisa setelah wudu. Karena dia bukan sholat, dia sholat dhatul asbab, ghair mustaqillah. Dia sholat dhatul asbab, sholat karena sebab, sebab masuk masjid, sholat sunnah dhatul asbab, namun ghair mustaqillah. Tidak independen. Kalau sholat itu sholat independen, maka harus ada khusus sholat itu. Kalau dia ghair mustaqillah, maka bisa diisi dengan yang lain. Ya, maka pembedaan tentang masalah mustaqillah dan ghair mustaqillah, jangan dikacaukan dengan mutlak, dengan dhatul asbab. Bagaimanakah kalau sujudnya seorang muslimah, dahi tertutup pet jilbab, yang menutupi dahi, biasanya terbuat dari busa. Kalau dalam mazhab Syafi'i, kalau semuanya tertutup, tidak ada satupun yang terbuka, dahinya itu seluruhnya tertutup, sehingga tidak ada yang bagian dari itu yang nempel secara langsung pada tempat sujud, maka sujudnya tidak sah. Karena harus minimal, meskipun harus sedikit dahi. Dan tadi telah kita sampaikan definisi jabaha atau dahi. Dari pelipis ke pelipis, dari tempat tumbuhnya rambut sampai alis. Asal sedikit di atasnya alis itu sudah nempel tempat sujud, berarti itu sudah ada dahi yang nempel langsung tempat sujud, maka berarti sudah sah sujudnya. Bagaimana kata tasyahud ketika witir 3 rakaat? Tawarru' ataukah iftiras? Dia jika penanya ini menanyakan adalah mengacu pada kaidah Imam Ahmad, maka semua salat yang cuma ada satu rakaat, satu tasyahud itu iftiras. Berarti iftiras. Di masjid kami imam tarawih nya cepat, seringkali baru baca solawat setengah sudah salam. Bolehkah tetap makmum padanya? Ataukah afdal solat di tempat yang lain? Kalau boleh, maka insya Allah boleh. Dia bisa ngambil tasahud yang paling minimalis, atau solawat yang paling minimalis. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ini ambil solat yang paling minimalis dan dia telah selesai solawat. Sama ada pertanyaan tentang witir 3 rakaat. Ya, kalau pakai kaidah Imam Ahmad, maka tetap iftiras. Apakah boleh sujud sembarang waktu untuk berdoa, ataukah harus melaksanakan sholat dulu baru mau berdoa ketika sujud? Maka doa ketika sujud itu dilaksanakan di semua sujud yang masyru'. Sujud yang masyru' itu sujud sholat, sujud tilawah, sujud sahwi, sujud syukur. Maka ambil salah satu dari sujud-sujud tersebut, dan bisa memperbanyak doa ketika itu. Saat sholat menjadi makmum, saat selesai sholat, saya baru sadar tangan terkena kotoran cicak. Ini, apakah batal sholatnya? Ini tentu berkenaan dengan kotoran cicak itu, itu najis ataukah tidak, dan berkenaan dengan syarat sah sholat bersih dari najis. Ini, kalau kaidah Syafi'iyah, semua kotoran hewan najis. Kecuali kotoran hewan itu najis. Kalau kaidah Hanabilah, kotoran hewan yang haram dimakan saja yang najis. Kecuali jika kemudian sesuatu yang umumul balwa yang tersebar di mana-mana sulit kemudian dihindari, maka nanti najis, namun najis yang makfu. Wallahul a'lam, apakah kemudian kotoran cicak karena demikian banyaknya cicak di tempat kita? Nah, di Arab tidak ada cicak. Nah, di Arab tidak ada cicak. Maka sebagian orang Arab yang baru pertama kali di Indonesia itu gila, mau ketemu cicak kaget, ada banyak cicak di ini, di sana tidak ada. Pernah ada orang Yaman itu, pernah ada tamu orang Yaman, dia gila karena di tempat dia tinggal gila itu apa ya, ketakutan kemudian jijik dan terus gimana gitu rasanya gitu. Maka wallah alam, kalau di tempat kita mungkin kotoran cicak termasuk umumul balwa, masakah untuk ihtiras terjaga darinya, sehingga seandainya najis baik pakai mazhabnya Syafi'iyah itu najis, pakai Hanabilah karena cicak itu diperintahkan untuk dibunuh ya, maka tidak halal dimakan, berarti najis juga ya. Mau pakai kaidah Syafi'iyah najis, pakai kaidah Hanabilah juga najis ya. Ya, yang enggak najis itu pakai kaidahnya Saukani. Ini kotoran hewan yang najis hanya kotoran keledai. Nih, kalau kaidahnya Saukani baru itu enggak najis. Kotoran hewan yang najis itu hanya kotoran keledai, enggak ada yang lain. Nih, maka pakai kaidah Syafi'iyah sama Hanabilah itu najis, namun insyaallah wallahu a'lam mungkin najisnya adalah najis yang ma'fu. Apakah gaji pensiunan untuk orang yang telah meninggal juga termasuk hadiah? Iya, termasuk hadiah. Jadi untuk keluarga orang yang meninggal. Apakah bila datang ke masjid kemudian didapati sedang adzan, adzan belum selesai, kemudian sholat tahiyatul masjid, apakah ini boleh sholat tahiyatul masjid ketika sedang adzan? Jawabannya boleh. Namun apakah itu satu hal yang afdal? Jawabannya kurang afdal. Yang lebih afdal adalah tunggu adzan sampai selesai kemudian baru sholat tahiyatul masjid, kecuali kalau hari Jumat. Maka yang afdal saat adzan sholat tahiyatul masjid. Ketika apakah sah sholatnya jika pet jilbab menutupi dahi ketika sujud tadi? Nutupi total ataukah tidak? Saya rasa kayaknya tidak total. Ini saya perhatikan sepertinya tidak total seluruh dahi tertutupi. Ini, maka dipastikan asal kemudian meskipun mungkin dada ada tonjolan, dipastikan asalkan ada sebagian dahi yang nempel langsung tempat sujud, maka itu sudah sah. Ya, jamaah pria dan wanita bersampingan dipisah dengan hijab. Ya, jadi jamaah wanita tidak di belakang. Jawabannya kalau di kitab-kitab Syafi'iyah jawabannya makruh dan menghilangkan pahala sholat jamaah. Makruh, sholatnya sah, makruh dan menghilangkan fadilah dan atau pahala sholat jamaah. Jadi pahala sholat jamaahnya hilang. Pahala sholat jamaahnya hilang. Makruh dan hilang pahala sholat jamaahnya. Jadi seperti sholat sendirian. Ganjarannya ganjaran sholat sendirian. Kalau samping kiri dan kanan. Bukan depan dan belakang. Padahal memungkinkan untuk depan dan belakang. Dan demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanaka Allahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.